Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوانا في دين عزكم الله وبارك الله فيكم. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab fil yaqin wat tawakkul, bab tentang yakin dan tawakal. Terakhir kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang ciri orang mukmin yang sebenar-benarnya, yaitu mereka yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah keimanan mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga adalah orang-orang yang menegakkan sholat dan orang-orang yang menginfakkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Sehingga Allah katakan ulaika humul mu'minun haqqan, mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu bab tentang yakin dan tawakal. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan bab ini, qala al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibn Abbas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, beliau dan bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Ibnu Abbas sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah beliau adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang terkenal dengan mufassirul Quran, ahli tafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat. Para sahabat, sahabat yang terkenal dengan Hablul Ummah, ulamanya umat ini. Dengan barakah doanya Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah anak ini terhadap agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir. Dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas menjadi ulama dari kalangan para sahabat dan beliau ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Sehingga ahli tafsir dari kalangan para tabi'in, hampir semuanya mereka adalah murid dari sahabat Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhaitu wan-nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan." Diperlihatkan umat-umat kepadaku. Aku melihat seorang nabi bersamanya sekelompok orang dari 3 sampai 10. Dan aku pun melihat seorang nabi bersamanya hanya 1 atau 2 orang saja. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi tidak ada seorang pun yang bersamanya. Idh rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok yang besar. Aku kira mereka adalah umatku. Faqila li, dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuhu. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Walakin unzur ila al-ufuq. Akan tapi lihatlah ke ufuk yang itu. Panadartu fa ida sawabun azimun. Aku melihatnya tiba-tiba ada sekelompok manusia yang banyak, yang besar. Faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar. Dikatakan lagi kepada aku, lihatlah kepada ufuk yang lainnya. Fa ida sawadun azimun. Dan tiba-tiba aku pun melihat sejumlah manusia yang besar, yang banyak. Faqila li hadhihi ummatuka. Dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adad. Bersama mereka ada 70,000 orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adad. Summa nahaba fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi SAW bangkit dan masuk rumahnya. Fakhala an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adad. Manusia pun mereka berbincang-bincang. Siapa mereka yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adab? Nah, mereka saling berbincang-bincang, saling bertukar pikiran, siapa mereka yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata sebagian mereka, barangkali yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian yang lainnya, fala'allahum alladhina wulidu fil islam falam yusriku billahi syai'a. Barangkali mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan belum pernah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan perkara-perkara yang lainnya, mungkin ini, mungkin itu, dan lain sebagainya. Nah, fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka. Fa qala mal ladzi takhuduna fi. Rasul mengatakan, apa yang kalian perbincangkan padanya? Fa akhbaru. Kemudian para sahabat mengkhabarkan. Mereka berbincang-bincang tentang siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara umatnya yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab. Faqala humul ladina la yarkun wa la yastarkun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tapi lafaz ini lafaz yang syad, lafaz yang salah. Sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lafaz yang benarnya la yastarkun. Mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah. Wa la yatayyarun, dan mereka pun yang tidak meramal nasib dengan burung atau yang sejenisnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Dalam riwayat yang lain, wa la yaktawun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk dikai, pengobatan dengan cara kai. Faqama Ukashah ibnu Mihsan, berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukashah ibnu Mihsan. Faqala, dia mengatakan, ud'u Allah ayaj'alani minhu. Wahai Nabi, berdoalah kepada Allah supaya menjadikan aku di antara mereka, di antara orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa adab dan tanpa hisab. Faqala anta minhum, Rasulullah mengatakan, engkau bagian dari mereka. Engkau termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adab dan tanpa hisab. Summa qama rajulun akhar, kemudian berdirilah laki-laki yang lain. Faqala udullaha ayaj'alani minhum, dia mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ukashah ibn Mishah, berdoalah kepada Allah supaya menjadikan aku di antara mereka. Faqala sabaqaka biha Ukashah, Rasul mengatakan Ukashah telah mendahuluimu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis yang kita bacakan ini, banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Rasulullah mengatakan, uridat alayyal ummah, diperlihatkan umat-umat kepadaku. Nah, dan ini merupakan salah satu tanda kenabian yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepadanya umat-umat terdahulu bersama para nabinya. Nabi mengatakan, faraaitun nabiyya wa ma'ahu ruhais, aku melihat seorang nabi yang bersamanya itu sekelompok kecil, antara 3 sampai 10 orang. Ya. Nabi tapi yang bersamanya hanya 3 sampai 10 orang. Dan aku pun melihat Nabi yang bersamanya hanya 1 orang dan 2 orang saja. Bahkan aku melihat Nabi yang tidak ada seorang pun yang bersamanya. Di sini menunjukkan bahwasannya patokan kebenaran bukanlah diukur dengan banyaknya pengikut. Nabi SAW saja mengkhabarkan tentang Nabi yang tidak ada seorang pun yang bersamanya. Apakah Nabi itu sesat? Apakah Nabi itu salah dalam menyampaikan? Tentu jawabannya tidak. Nabi itu berada di atas petunjuk. Dan Nabi itu telah menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi Allah takdirkan tidak ada yang mengikutinya. Sehingga sekali lagi, patokan kebenaran bukanlah dilihat dari banyaknya pengikut. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak celaan-celaan tatkala mengikuti kebanyakan orang. Sampai Allah mengatakan wala tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Janganlah engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Banyak orang ke sana, kita ikut ke sana. Banyak orang ke sini, kita ikut ke sini. Patokan kebenaran bukanlah dengan banyaknya pengikut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum min ibadiy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti orang yang kafir banyak jumlahnya. Orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, jumlah mereka lebih banyak dibandingkan dengan orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini merupakan penghibur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai putus asa tatkala berdakwah, kemudian yang mengikutinya hanya sedikit, atau tidak ada yang mengikutinya, atau banyak orang yang mencaci maki dan menghinakannya. Sebagai penghibur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada di antara nabi sebelumnya sampai tidak ada seorang pun yang mengikutinya, sampai tidak ada seorang pun yang bersamanya. Nah, dan ini pun menunjukkan tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ternyata umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umat yang banyak dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Nah, sehingga Nabi pun mengatakan, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok manusia yang banyak. Aku mengira itu adalah umatku. Ternyata itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Ini pun menunjukkan tentang keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Ya, di antara nabi yang banyak pengikutnya. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa ini merupakan induk dari kitab-kitab Bani Israel. Kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS merupakan induk dari kitab Bani Israel. Nah, walakin undur ilal ufuk panadartu fa'idat sawabun azimun. Kemudian dikatakan lagi kepada Nabi SAW, lihatlah kepada ufuk yang lain. Aku melihat ada sekelompok manusia yang banyak. Dan dikatakan lagi, lihatlah kepada ufuk yang lain. Aku pun melihat ada sekelompok manusia yang banyak lagi. Dan dikatakan kepadanya, inilah umatmu. Ya. Umat Nabi SAW, umat yang paling banyak dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Ini menunjukkan tentang keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdal ummah, umat yang paling afdal adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang lebih dahulu masuk surga dibandingkan umat-umat yang lain adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, nahnu al-akhirun al-awwalun yawm al-qiyamah. Kami adalah umat terakhir, tapi menjadi umat yang pertama di hari kiamat nanti. Umat pertama yang masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sangat bangga tatkala umatnya ini memperbanyak keturunan-keturunannya. Sampai Nabi menganjurkan, tajawwajul walud wal walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan para perempuan yang penyayang, yang subur. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Nah, hendaknya kita pun memperbanyak keturunan. Untuk memperbanyak kaum muslimin, memperbanyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini Nabi pun bangga di hari kiamat nanti. Nah, tidak mencukupkan dengan satu orang anak atau dua orang anak. Nah, tapi hendaklah dianjurkan untuk memperbanyak keturunan. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW sehingga dihasung supaya kita menikah dengan perempuan-perempuan yang subur. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan lagi ucapannya, wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala ada. Nah, bersama umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam jannah tanpa adab dan tanpa hisab. Nah, ini menunjukkan tentang bertingkatnya keadaan kaum mukminin. Di antara mereka ada yang masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab. Dan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi bagi orang-orang yang mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara kaum mukminin yang masuk ke dalam jannah melalui hisab terlebih dahulu. Ya. Dihisab itu sesuatu yang menegangkan. Ya. Disebutkan dosa-dosanya. Engkau melakukan dosa ini, engkau melakukan dosa itu. Disebutkan dosa-dosanya. Ya. Sampai hamba ini putus asa. Tatkala dia melihat dosa-dosa yang telah dilakukan di dunia, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, putus asa dengan dosa-dosa tersebut. Celaka aku ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh aku telah menutup dosa-dosamu ini di dunia. Dan pada hari ini pun aku mengampuninya untukmu. Kun Allah masukkan ke dalam jannah. Dengan melalui proses yang sangat menegangkan. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara kaum mukminin yang masuk ke dalam jannah melalui adab terlebih dahulu. Disiksa sesuai dengan kadar dosa yang telah dia lakukan. Tapi kalau ada keimanan dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi, walaupun lebih kecil daripada itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya dari api neraka kemudian memasukkannya ke dalam jannah. Ya. Bertingkat-tingkat keadaan seorang mukmin. Ada yang masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab. Mereka yang sempurna dalam tauhidnya. Ada juga yang masuk ke dalam jannah melalui hisab terlebih dahulu. Mereka adalah orang yang baik dalam tauhidnya. Dan ada juga yang masuk ke dalam jannah dengan diadab terlebih dahulu. Itu bagi orang yang kurang tauhidnya. Adapun orang yang tidak ada sama sekali tauhidnya akan kekal di dalam neraka. Orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berarti dia kafir. Dan orang kafir akan kekal di dalam neraka. Begitu juga orang-orang musyrik yang dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya, maka di akhirat nanti tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalam neraka. Nah, disebutkan oleh Nabi SAW ada 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adab dan tanpa hisab. Nah, di dalam riwayat yang lain, dari 70 ribu ini, pada setiap satu orangnya ada 70 ribu lagi. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, dalam setiap seribunya ada 70 ribu lagi. Ya. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan setiap satunya ini ada 70 ribu lagi. Sebagian mengatakan ada yang setiap seribunya 70,000 lagi. Nah, sehingga jumlahnya mungkin berapa? Jutaan. Ya, yang akan masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, kalau riwayat yang menyatakan setiap satunya ada 70,000 lagi, mungkin jumlahnya miliaran. Ya, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, setelah Nabi SAW mengucapkan ucapan tadi, beliau masuk ke dalam rumahnya. Nah, tentunya para sahabat ketika itu mereka berbincang-bincang. Kira-kira siapa yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adab dan tanpa hisab? Nah, sebagian ada yang mengungkapkan pendapatnya. Sebagian lagi mengungkapkan pendapatnya. Ada yang mengatakan barangkali mereka itu adalah para sahabat Nabi SAW. Dikarenakan mereka tentunya punya keutamaan yang luar biasa. Menemani Rasulullah SAW. Menolong Rasulullah SAW. Bahkan mengorbankan jiwa raganya untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara mereka ada yang meninggalkan kampung halamannya. Nah, kaum muhajirin. Untuk membela agama Allah dan Rasulnya. Di antara mereka ada yang mengorbankan dirinya. Dan lain sebagainya, keutamaan-keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga mereka mengatakan, barangkali yang masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab, mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sahabatnya lainnya mengatakan, barangkali mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, dan belum pernah melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Mereka mengemukakan pendapat-pendapatnya. Nah, hingga akhirnya Nabi SAW pun keluar dari rumahnya dan bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian perbincangkan? Kemudian mereka mengkhabarkan tentang apa yang mereka perbincangkan. Hingga akhirnya Nabi SAW menjelaskan siapa mereka yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab. Yang pertama, humul ladina la yarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Tapi kita sebutkan riwayat ini riwayat yang syad, menyisihi riwayat yang lebih kuat. Ya. Kenapa? Dikarenakan Nabi meruqyah. Masa Nabi masuk ke dalam jannah melalui hisab atau melalui adab? Tidak. Nabi adalah orang yang paling dahulu masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab. Tapi Nabi meruqyah. Nah, Jibril pun meruqyah. Sehingga riwayat yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, ini riwayatnya lemah. Nah, yang sahih, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Ini yang pertama. Ya. Orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Nah, dikarenakan kuatnya penyandaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mulianya diri mereka dari merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikarenakan tatkala minta ruqyah ini ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang tidak meminta untuk diruqyah, nah, ini menunjukkan ketawakalan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kita sakit, sakit parah misalnya, bolehkah minta ruqyah kepada orang lain? Nah, dari sisi hukum, minta ruqyah tidak sampai kepada haram, tapi hukumnya makruh. Nah, makruh dan mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah, dan tidak akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab. Ya, ini kalau meminta untuk diruqyah. Adapun orang yang meruqyah, dia telah berbuat kebaikan. Menolong saudaranya. Membantu saudaranya. Sehingga kalau kita meruqyah, tidak mengapa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man arada ayyan fa'ali akhihi falyaf'al. Barang siapa yang ingin memberikan manfaat kepada saudaranya, silakan lakukan. Nah, kalau kita lihat saudara kita yang sakit, kita ruqyah misalnya, enggak apa-apa, kita berbuat kebaikan. Dikatakan ruqyah di antara metode pengobatan. Ya. Baik sakit yang sifatnya medis ataupun non medis, bisa pengobatannya dengan cara ruqyah. Nah, sakit kepala bisa dengan ruqyah, baca Al-Qur'an. Nah, ataupun doa-doa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakit perut misalnya atau sakit yang lainnya. Nah, Al-Qur'an merupakan syifa, merupakan obat. Ya. Apalagi sakit-sakit yang sifatnya non medis. Nah, kerasukan misalnya ataupun semisalnya penyakit ain misalnya, dengan cara diruqyah. Nah, tapi kalau kita minta untuk diruqyah, kita sakit misalnya, minta kepada orang lain, tolong bacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada saya. Ini minta untuk diruqyah. Kalau kita melakukannya, maka tidak akan masuk ke dalam golongan orang yang masuk ke dalam jannah tanpa adab dan tanpa hisab. Nah, bukan berarti kita tidak boleh berobat. Boleh kita berobat, bahkan berobat perkara yang disyariatkan, dianjurkan. Ya ibadallah tadawu. Rasulullah mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Berobat tidak menafikan tawakal, tidak. Nah, tidak menafikan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk tawakal yang disyariatkan. Kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan, yang dibolehkan secara syar'i. Nah, misalkan seseorang ingin memiliki anak. Nah, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab syar'inya menikah di antaranya. Kalau ingin punya anak, dia menikah-menikah, ya dari mana punya anaknya? Nah, atau dia sakit ingin sembuh, sebab syar'inya berobat. Nah, baik obat ke dokter ataupun dengan ruqyah ataupun yang semisalnya, yang jelas dia berobat. Ya. Dengan mentawakalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita bertawakal tanpa diiringi dengan sebab, ini tercela di dalam agama. Dan sebaliknya, kalau kita bertawakal kepada sebab, ini termasuk kesyirikan. Nah, ini yang pertama, yaitu mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Ya. Adapun kalau kita misalnya meminta orang lain untuk meruqyah orang lain, maka ini dia termasuk ke dalam hadis ini. Nah, mungkin kita sibuk misalnya. Nah, kita lihat ada saudara kita yang sakit, kita nggak sempat untuk meruqyahnya. Ada tangga kita yang sakit, kita minta kepada yang lainnya misalnya, afwan, kalau ada waktu ruqyah si fulan. Nah, ya, ini tidak termasuk. Nah, ke dalam hadis ini. Ya, dan diusahakan kalau kita menjenguk orang yang sakit, nah, jangan nunggu diminta untuk meruqyah. Kalau kita lihat orang sakit ini butuh untuk kita ruqyah, ruqyah. Dan mengapa? Nah, jangan menunggu-nunggu sampai keluar ucapan, tolong bacakan ayat kepada saya, tolong ruqyah saya. Jangan. Ya. Kasihan dia. Khawatir tidak masuk ke dalam orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab. Nah, tapi tentunya lihat keadaan. Kalau seandainya orang yang sakit tersebut tidak menginginkannya, nah, ingin istirahat, maka kita jangan memaksakan. Yang kedua, humul ladina la yaktawun. Mereka yang tidak melakukan pengobatan dengan gaib. Nah, kata Syaikhul Islam rahimallahu taala, ayala yatlubuna min ahadin ayyaqiyahum idza maridu. Tidak meminta kepada yang lainnya untuk mengkai apabila dia sakit. Nah, kai ini pengobatan dengan api yang dipanaskan, dengan besi yang dipanaskan. Nah, di mana dalam pengobatan Arab ini di antara obat yang mujarab. Nah, untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, apalagi penyakit yang sifatnya luka. Ya, luka besi dipanaskan, kemudian kena lukanya darah berhenti dan mempercepat penyembuhan. Nah, ini pengobatan dengan kain. Ya, sehingga masyarakat ketika itu mereka banyak yang bertawakal kepada kain. Kalau di kain pasti sembuh. Nah, dikarenakan mujarab, terbukti. Ya, orang yang sakit di kain sembuh kebanyakan mereka. Nah, sehingga banyak di antara mereka bertawakal dengan kain ini pasti sembuh. Nah, sehingga ketawakalan mereka tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kain tersebut. Sehingga Nabi menyebutkan orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab, mereka yang tidak meminta untuk dikai. Nah, kalau sakit dikai misalnya, tidak meminta demikian. Nah, adapun kalau mengkai, ya, orang yang melakukannya bukan memintanya, Syaikh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala membolehkannya. Ya, bahkan termasuk di antara berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Nah, tatkala ada orang yang sakit, sudah dengan cara pengobatan ini, pengobatan itu, misalnya, tidak sembuh-sembuh juga, biadillah, kasihan. Misalnya, dia bisa mengkai-dikai sama dia. Nah, maka orang yang melakukan, dia termasuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Nah, tapi kalau ada orang yang memintanya untuk dikai, masuk ke dalam hadis ini. Nah, bukan termasuk golongan yang masuk ke dalam jannah tanpa adab dan juga tanpa hisab. Baik. Ini pembahasan tentang kai. Walaupun Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala belum menyebutkan tentang hadis-hadis masalah kai. Ada empat macam kata beliau. Nah, yang pertama yaitu perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkai yang kai. Kemudian beliau tidak menyukai kai. Nah, kemudian juga ada pujian bagi orang yang meninggalkan pengobatan dengan kai. Dan yang keempat, larangan daripada kai. Ya. Ada empat perkara berkaitan dengan kai. Ada yang menunjukkan perbuatannya. Ada juga yang menunjukkan Nabi tidak menyukainya. Ada juga yang menunjukkan pujian bagi orang yang meninggalkannya. Dan ada yang menunjukkan larangannya. Dan tidak saling bertolak belakang. Nah, antara perkara-perkara tersebut. Perbuatan Nabi SAW mengkai yang lainnya. Ini menunjukkan bolehnya kai tersebut. Nah, tapi Nabi tidak mencintainya. Nah, Nabi tidak mencintainya. Dan juga Nabi SAW memuji bagi orang yang meninggalkannya. Meninggalkan kai lebih utama dan lebih afdal. Adapun larangan Nabi SAW bukan menunjukkan kepada keharuman, tapi menunjukkan kepada makruh. Sehingga kai hukumnya adalah makruh. Nah, yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka yang tidak mengundi nasib dengan burung dan yang semisalnya. Pada zaman jahiliyah biasa mereka mengundi nasib, menganggap sial atau menganggap baik urusan mereka itu dengan mengundi menggunakan burung. Tatkala burung diterbangkan, kalau terbangnya ke samping kanan atau ke arah depan, ini pertanda baik. Nah, biasanya mereka lakukan tatkala hendak melakukan suatu perbuatan. Misalkan safar, perjalanan. Terbangkan burung. Kalau terbangnya ke arah kanan, ke arah kiri, atau ke arah depan, pertanda baik ini. Nah, dan mereka melakukan safar, perjalanan. Tapi kalau diterbangkan, terbangnya ke arah kiri atau ke belakang, ini pertanda buruk. Sehingga mereka tidak melakukan perjalanannya. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Dan bukan terbatas dengan burung saja. Yang jelas dengan apapun yang tujuannya untuk meramal nasib, mengundi nasib. Nah, baik dengan anak panah misalnya, dia lemparkan anak panahnya, atau dengan cara apa, pakai anak panah di dalamnya ada tulisan misalnya maju, lakukan, tidak, atau kosong. Ya, mereka pun kadang-kadang mengundi nasib dengan azlam, dengan anak-anak panah. Nah, di anak panah tersebut ada tulisannya, ada tulisan lakukan, jangan lakukan, dan selagi kosong. Ya, kalau mereka ambil anak panah itu keluar lakukan, mereka sabar melakukan apa yang hendak mereka lakukan. Kalau saat yang keluarnya itu jangan lakukan, mereka tidak melakukannya. Kalau yang diambilnya itu kosong, diulangi lagi. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, mengundi nasib dengan perkara-perkara tersebut. Nah, atau kadang sekarang kita dengan tangan. Ya. Ini sekarang kita mau misalnya mau safar. Safar, jangan. Safar, jangan. Safar, wah safar, safar misalnya. Ini pun masuk, mengundi nasib demikian. Ya. Kadang-kadang tanpa disadari. Nah, iya, tidak, iya, tidak. Oh iya, berarti iya. Oh tidak, berarti tidak. Jangan. Nabi mengajarkan kita istikharah. Kalau kita punya pilihan, nah, baik untuk safar misalnya, atau memilih suatu pilihan yang kita belum ada kecondongan misalnya, nah, salah satu di antara dua pilihan tersebut, ya, istikharah. Ini ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menganggap sial terhadap suatu hari, menganggap sial terhadap suatu bulan dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang sebagian mereka pun menganggap sial dengan suatu hari. Kalau hari Rabu ini hari yang apes misalnya. Ya. Jangan safar di hari Rabu. Atau kalau menikah, jangan menikah di bulan Syawal. Ya. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika itu menganggap sial di bulan Syawal. Nah, padahal Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha di bulan Syawal. Dan barokah pernikahan mereka. Bahkan Aisyah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau menganggap sial dengan suatu tahun. Kadang-kadang sebagian manusia ada yang masih menggunakan hari baik. Kalau menikah dihitung harinya. Oh, ini hari baik. Oh, ini hari sial. Itu masuk ke dalam tatayyur, ya. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukumnya ini haram. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, meramal nasib baik dengan burung ataupun dengan anak-anak panah ataupun dengan yang semisalnya. Nah, apalagi dengan zodiak-zodiak, ya. Ini bintangnya Sagittarius, bintangnya ini dan itu. Nah, begini ramalan-ramalannya, ramalan ekonominya, lamaran ininya dan itunya, ya. Ini masuk kesyirikan. Ya. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertawakal ini mencakup kepada semuanya. Mereka yang tidak meminta diruqyah menunjukkan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak meminta untuk dikai menunjukkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak tatoyur mengundi nasib dengan burung dan yang semisalnya, ini pun menunjukkan kepada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inti semuanya dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir, secara batin, dalam mendapatkan perkara-perkara yang dimanfaat, yang diinginkan, manfaat-manfaat, dan menolak perkara-perkara yang bermudarat. Nah, ini inti semuanya. Nah, mereka yang masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka adalah orang-orang yang ketawakalannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, mereka tidak meminta untuk diruqyah. Mereka tidak meminta pengobatan dengan kaih. Dan mereka tidak tatoyur, tidak mengundi nasib dengan burung ataupun yang semisalnya. Nah, tatkala Nabi SAW menyebutkan tentang sifat orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab, berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukashah ibn Mihsan. Dia langsung meminta kepada Nabi SAW, doakan aku termasuk di antara mereka. Nah, kemudian Nabi pun mengatakan, anta minhum, engkau termasuk di antara mereka. Di antara orang yang masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab. Tentunya Nabi mengucapkan demikian dikarenakan keutamaan yang luar biasa yang ada pada Ukashah ibn Mihsan. Ya. Beliau termasuk sabiqun al-awwalun. Beliau di antara sahabat yang ikut perang Badar. Nah, dan juga perang-perang yang lainnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara orang yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam jannah, Ukashah ibn Mihsan. Nah, maka kita pun hendaklah menetapkan bahwasanya Ukashah ibn Mihsan beliau adalah ahli jannah dan beliau akan masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab, dikarenakan pernyataan yang langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian datang juga atau berdiri juga laki-laki yang lain meminta kepada Rasulullah SAW supaya didoakan dia pun termasuk di antara orang yang masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab. Kemudian Nabi menjawab dengan jawaban yang lembut, Ukashah telah mendahuluimu. Nah, jawaban lembut, tidak mengatakan engkau bukan bagian dari mereka. Berikan jawaban yang lembut. Mengatakan Ukashah telah mendahuluimu. Nah, banyak sebab kenapa Nabi mengatakan demikian. Sebagian ulama mengatakan bahwasan Nabi mengetahui orang ini ada kemunafikan dalam dirinya. Sebagian lagi, Nabi SAW mengatakan demikian supaya tidak membuat orang yang lainnya pun ikut berdiri kemudian meminta kepada Nabi SAW semuanya. Ya. Sehingga bertawakal dengan ucapan Nabi SAW tersebut. Nah, ini adalah sebab-sebab kenapa Nabi menjawab dengan jawaban demikian. Nah, ini adalah faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang dibacakan tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, tafadhol silakan. Barakallahu fikum. Kalau apa namanya mengundi, nah mengundi itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh. Kalau mengundi nasib dengan cara yang kita sebutkan tadi, nah ini tidak boleh, ya, dengan cara tatoyur, dengan anak panah lain sebagainya. Nah, untuk menentukan atau dia melakukan suatu pekerjaan, tidak, ini enggak boleh. Tapi kalau mengundi, nah tatkala ada orang-orang yang mereka saling memiliki hak, nah ya, kemudian untuk menentukan siapa yang berhak dengan cara diundi, tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW tatkala beliau mau safar, nah, beliau mengundi di antara istri-istrinya siapa yang ikut safar dengannya. Diundi, ya. Siapa yang ikut safar bersamanya. Nah, barakallahu fikum. Diperbolehkan masa ini. atau misalnya yang berhak menjadi imam, kita tahu orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Nah, kalau misalnya baca Qur'annya sama, siapa yang lebih dulu mengenal sunnah misalnya. Kalau sama, siapa yang dulu, yang lebih dahulu hijrah. Kemudian usianya, masuk Islamnya dan sebagainya. Kalau semuanya sama misalnya, di mana dua orang ini berhak untuk menjadi imam. Ya, sama, sifat-sifatnya semuanya sama. Dan keduanya ingin jadi imam. Tinggalkan keutamaan jadi imam misalnya, maka boleh diundi. Siapa yang keluar? Ya. Barakallahu fikum. Berdiri dalam arisan misalnya tadi, ya. Semuanya ingin yang pertama misalnya. Ya. Masing-masing bayar juga masing-masing. Jumlahnya juga sama masing-masing. Nah, mendi undi. Siapa yang pertama? Ya. Maka ini pun tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau dalam masa arisan, ahsannya itu sifatnya ta'awuni. Baiknya sifatnya tolong-menolong. Dahulukan yang sangat membutuhkan. Ya. Barakah ini lebih afdol, lebih utama. Nah, arisan silakan saja dibolehkan. Nah, selama tidak mengandung unsur ribawiyah misalnya, dan juga lebih diutamakan faktor tolong-menolong. Ya. Sekarang misalnya bulan ini misalnya sifulan sangat membutuhkan, sudah. Bulan ini bagian sifulan sangat membutuhkan. Nah, bulan berikutnya lagi siapa yang sangat membutuhkan? Nah, berikan bagiannya ke si fulan. Nah, barakallahu fikum. Sifatnya ta'awun untuk tolong menolong, lebih afdal lagi, lebih utama lagi. Nah, wallahu a'lam. Ya. Baik. Lasar dekat api apa beda jadi, Pak Dokter Abu Hana? Lasar dengan api itu apa? Kalau api itu api, kalau yang lasar itu maksudnya kauter mungkin. Karena ada yang lasar yang asli, ada yang kauter. Kalau lasar asli itu memang tidak terlihat sebenarnya. Itu harganya mahal sekali. Kalau yang biasa buat kitan itu sebenarnya kauter. Itu elemen yang dipanaskan. Jadi hampir sama dengan kai kalau itu. Ya, itu seperti elemen yang dipanaskan. Kalau api kan sendiri. Barakallahu fiik. Ya, kalau sistem kayak tadi seperti elemen yang dipanaskan. Nah, ya. Kalau elemen seperti api kalau demikian. Ya. Kalau yang pakai demikian itu. Tapi kalau laser, pengobatan dengan laser mahal. Ada tapi enggak? Mahal, ada tapi kalau laser beda mungkin ya. Nah, oh ya ada ini. Kalau api. Ya, ada kalau gini. Batu ginjal itu elastis, penyinaran. Tapi itu penyembuhan juga yang bedanya menyembuhkan itu. Barakallahu fiik. Ya. Hah? Apa? Kayak tadi. Nah, kalau dengan api ya. Ini jelas ya. Nah, kalau dengan laser ini perlu lagi fatwa dari para ulama. Barakah dengan laser yang seperti laser tadi. Tapi kalau laser yang sifatnya seperti api, seperti tadi misalnya elemen yang dipanaskan kemudian sampai kelihatan panas, mungkin merah dan sebagainya, itu seperti api lagi kalau demikian. Nah, tapi kalau bentuknya laser murni ya wallahualam. Nah, yang jelas dia sampai haram. Ya, dia sampai haram lagi disebutkan. Nabi pernah melakukan kai. Nah, tapi Nabi pun pernah melarang ya. Larangan Nabi SAW menunjukkan kepada makruh. Nah, bukan kepada pengharuman. Allahu a'lam. Ya. Yo, maaf lagi. Itu panaskan. Ya, jadi tidak perlu pakai kacamata lagi, jadi matanya dibentuk dengan ya pakai sinar yang panas, tapi kecil gitu. Jadi yang pertama tentang rupiahnya kalau sampai. Nah, yang dilarang di sini meminta. Adapun kalau dia tidak meminta, kemudian ada yang merukiahnya, ini tidak termasuk, ya, dalam hal ini. Kemudian, dia termasuk dalam hadis yang disebutkan dalam apa pembahasan tadi. Nah, bahwasanya masuk ke dalam jannah tanpa ada berhisab mereka yang tidak meminta rukiah, ya. Dan kalau ada yang merukiahnya berarti dia memintanya. Nah, yang tidak boleh itu memintanya, dan hukumnya makruh, kita sebutkan tadi sampai haram, ya, hukumnya makruh. Nah, dan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Tapi kalau dia tidak meminta, tanpa diminta ada orang yang merukiahnya, tidak mengapa, ya. Jangan sampai, wah ini nanti masuk ke dalam hadis ini, ditolak dia langsung, jangan rukiah saya. Tidak. Ya. Kalau dia gak minta, tiba-tiba ada mungkin saudaranya atau yang menjenguknya merukiahnya, gak apa-apa. Nah, tidak masuk ke dalam hadis tadi. Nah, dikatakan dia tidak meminta. Dan tadi, la yastarkun, tidak meminta. Nah, barakallahu fikum. Adapun dengan mata tadi, ya, tadi lasar tadi, Allahu a'lam. Nah, tadi seperti kain, kain ini dengan api yang dipanaskan. Nah, adapun dengan pengobatan medis zaman sekarang ini dengan lasar, Allahu a'lam. Ya, apakah masuk ke dalam masalah kain ataupun tidak. Nah, tadi saya sebutkan kalau ada nggak ada pengobatan yang lain lagi. Nah, kerja dengan kain, ya boleh-boleh saja tadi. Nah, cuman tadi mengurangi aja, ya, mengurangi keutamaan tauhid. Ya, barakallahu fikum. Bahkan akupuntur pun ada akupuntur sifatnya kai. Ya. Panaskan apa jarumnya kemudian dimasukkan. Nah. Kalau yang kai itu cenderung seperti orang sakit gigi kemudian di besi di tempel ke giginya seperti itu. Tapi kalau yang laser atau apa itu orang yang yang jelas dari penyembuhan, kayak semacam pengobatan, kayak dengan pengobatan, ya pengobatan dengan tadi api, ya, besi yang dipanaskan, nah besi yang dipanaskan, ya biasanya dipanaskan dengan api, nah sekarang masalahnya apakah dipanaskan dengan teknologi, ya, termasuk juga ataukah tidak, ya ini wallahu a'lam. Nah yang intinya tadi besi dipanaskan, nah. Ada pemanasannya. Soalnya ini orang-orang Arab tadi menganggap ini pengobatan yang mujarab. Nah, sehingga kadang-kadang tawakal. Kalau dikait pasti sembuh. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun ini kalau dengan tadi asap tadi, apakah sistemnya seperti dengan kait yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Nah, yang jelas intinya tadi besi yang dipanaskan kemudian dipakai untuk pengobatan. Nah. Kalau dengan api ya, kalau sekarang walau-walau bapak masuk dengan teknologi-teknologi dengan listrik yang semisalnya masuk atau tidak walau-walau. Nah, ya perlu baca lagi ada yang lumayan patwa ya, para ulama. Dan bagi rukiah yang tadi, kalau misalnya dia minta rukiah, saat ini dia minta, tapi kita tidak merukiah dia, tapi dia datang nanti jam-jam berikutnya, gimana itu masuk kepada hari ini? Sama, dia sudah meminta. Nah, dia sudah meminta. Dengan dia memintanya, jadi ataupun tidak dirukiah, nah, dia sudah meminta. Masuk ke dalam hadis tadi. Dia minta kepada orang yang rukiah saya, ternyata orang yang dimintanya tidak merukiahnya. Tetap saja. Nah, tetap saja dia sudah meminta. Ya. Kalau dia sudah meminta untuk dirukiah, tadi kita sebutkan bahwasannya kurang ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga tadi dia sudah merendahkan dirinya untuk meminta kepada orang lain. Nah, barakallahu fiik. Ya. Ya, kalau mereka tadi itu salah merukiah dan baca apa sih itu yang Boleh dengan ayat-ayat apa saja. Yang jelas Al-Quran ini syifa. Al-Quran obat. Nah, semua ayat-ayat yang ada pada Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Walaupun ada sebagian ayat-ayat yang biasa dibacakan ketika meruqyah, ya. Tapi pada asalnya semua ayat-ayat Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Atau dengan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahumma rabbana sya'di bil ba'sa isbi anta syar ila akhirih. Atau dengan bismillah bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Doa-doa yang ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa dipakai untuk ruqyah. Nah, barakallahu fiik. Ya. Jadi kalau kita lihat meminta, kalau meminta dia berarti apa? Ada berucap, dia meminta pada yang lainnya. Nah, adapun sekedar berharap ini wallahu a'lam. Nah, tapi kalau kita lihat hadisnya perlu dibedakan antara minta doakan dan minta rukyah, karena rukyah itu cenderung kan orang rajin. Kalau orang sakit tolong doakan saya mungkin sakit tapi terpacau. Beda secara beda secara makna beda. Kalau rukyah itu pola berhukum minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, ini rukyah namanya, ya, pola berhukum minta untuk dibacakan, namanya ruqyah. Nah, kalau meminta doa kepada yang lainnya, ya apa namanya, sebagian mengatakan boleh-boleh saja selama tidak ketergantungan. Nah, ya, ketergantungan terus-menerus doakan saya saja. Nah, barakallahu fikum. Ya, sebagaimana tadi Ukasa Ibn Mishan, dia mengatakan, ya Rasul doakan saya, termasuk di antara mereka. Ya. Barakallahu fikum. Sebagai ulama yang pendapat, ini bolehnya kita meminta doa kepada orang yang dianggap soleh. Nah, barakallahu fikum. Ya, tawasul birojulis soleh. Tapi jangan menjadi sesuatu yang sifatnya ketergantungan. Wah sakit nih, wah harus pergi ke ulama ini nih, minta doa. Jangan. Ya, ya tergantungan. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Walaupun diperbolehkan, tapi jangan sampai jadikan suatu jadi kita gantungan terus menerus. Nah, ya. Itu bagus. Nah, bagus merukyah diri sendiri. Ya, kalau kita sakit, sampai ada juga hadis pegang bagian yang sakitnya. Nah, baca Bismillah, A'udzu bijadillah wa qurrati min kulli syarri ma ajidu wa hadiru. Ataupun doa-doa yang lainnya yang datang dari Nabi SAW tentang pengobatan. Ya, barakallahu fikum. Bagus ruqyah diri sendiri. Ya. Untuk anak kita sakit, ruqyah. Ya. Jadi kita sebutkan ruqyah ini baik sifatnya medis ataupun non medis. Nah. Ini kalau merukiahnya perempuan jadi kesempatan, ya. Kesempatan ini rukiahnya buka praktek rukiah yang masuk perempuan, kesempatan ini darurat katanya dipegang-pegang, ya. Nah, ada adab-adabnya, ya. Ada adab-adabnya merukiah. Nah, kalau perempuan ya ada perempuan lagi, ya. Kalau mau dengan laki-laki dibalik hijab, nah, jangan usah dipegang, ya, nggak usah dipegang-pegang. Baik secara langsung atau pakai sarung tangan, ya. Bukan mahram, barakallahu fikum. Ya. Lagian kadang salah dalam ruqyah. Ruqyah senang jinnya nanti. Ya. Susah keluar gitu. Senang. Barakallahu fikum. Beda. Ya, kalau perempuan ya perempuan lagi, kalau dengan laki-laki paling dibalik hijab. Ya, tidak sampai bersentuhan. Nah. Dan yang dibacakan tadi adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau yang dibacakan adalah jampe-jampe, maka ini kesyirikan. Ya, kadang-kadang nggak disadari. Ya, kadang-kadang ini anak sakit, anak jatuh, pagi lagi jatuh, jampe-jampe harupat, kira-kira lupa. Jampe-jampe namanya. Nah. Jadi seksual itu haram ya? Apa ya? YouTube ada. Nggak boleh, iya. Nggak boleh kalau dengan lawan jenis sampai disentuh. Nah, bukan mahram ya. Nah. Iya. Kalau mau tadi, kan dibalik hijab. Dan juga ada mahramnya, temani mahramnya. Kan dibalik hijab. Tidak berdua-duaan lagi. Ya. Ya rukiah yang syar'i. Dengan membaca ayat Al-Quran ataupun tadi hadis Nabi. Adapun dengan jampe-jampe, nah, ini termasuk kesyirikan. Nah. Fenomena yang ada sekarang itu kan kayak semacam ada BRH, bekam rupiah center, terus BRC, bekam rupiah center itu. Dia kan namanya buka praktek gitu, ya. Buka praktek untuk salah satunya rupiah gitu. Sedangkan berarti dia memfasilitasi orang yang datang untuk minta rupiah kan sudah melanggar yang tadi itu, hukum yang tadi. Nah, jatuhnya lembaga-lembaga ini jatuhnya gimana nih hukumnya nih? Dia memang hanya menerima, tapi dengan dia buka centering kayak gitu, jatuhnya kan setelah dibekam terus mungkin cerita-cerita segala macam, ya jatuhnya otomatis minta di rumah dong gitu kan. Pentingnya kan nggak usah gitu ya. Jadi menurut saya gimana sih? Sudah lama mengikari tentang hal ini. Nah, dengan membuka pakai pelang terima rukiah. Nah, saya. Ya, ini sebagaimana mengikari ya. Ya kan tadi khawatir ya. Yang namanya orang rukiah kadang-kadang tadi timbul wah kalau juga sama saya sembuh ini nanti. Kemudian yang kedua tadi menyibukkan diri. Ya, menyibukkan diri sudah sibuk dengan yang lainnya, dengan ibadah, dengan yang sibuk dengan terus rukiah orang lain, terus rukiah orang lain. Nah, dan juga tadi memfasilitasi yang lainnya untuk meminta-minta di rukiah nanti. Nah, barakallahu fiikum. Ya. Ya usah kita buka-buka itu pakai pelang ya, buka rukiah. Nah, rukiah syar'i walaupun bukan rukiah syar'i ya. Nah. Tapi ya tadi kalau ada orang yang sakit dan kita lihat perlu rukiah, rukiah. Ini bentuk kebaikan. Ya. Barakallahu fiikum. Tapi kalau sampai buka-buka rukiah dan sebagainya sebagai orang mengingkarinya. Menyibukkan diri. Sibuk nanti. Upahnya gimana? Upahnya. Kalau upah kita minta rukiah enggak apa-apa. Ya, kita rukiah orang lain diupah misalnya enggak apa-apa. Nah. Sebagaimana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian sahabat yang bertamu. Nah, bertamu kepada suatu kaum, ternyata kaum tersebut dia tidak menerimanya. Ya. Tidak menerimanya. Nah. Ketika itu pimpinan kaum tersebut, pimpinan kabilah tersebut tersengat oleh kalajengking. Nah, sampai meriang, panas, ya. Kemudian meminta kepada apa sahabat tadi, siapa di antara kalian yang bisa merukiah. Nah, sahabat mengatakan, saya akan rukiah dengan syarat. Nah, dengan syarat apa? Syarat dia itu satu kambing. Nah, dirukiah sembuh bini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kata para ulama, kita merukiah pun ada upah, dikasih upah misalnya, ini nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Ini merukiah tadi. Tapi kalau sekedar membaca Al-Quran saja, kemudian diupah, nah ini nggak masuk. Nah, misalnya kita jadi apa misalnya? Nah, hanya sekedar membaca Al-Quran di acara-acara tertentu kita tilawah Al-Quran misalnya. Nah, pada acara tertentu kita bacakan Al-Quran, kemudian kita target upahnya sekian dan sekian. Upah membaca tilawah Al-Quran. Nah, saya ada kan pembukaan-pembukaan, membaca tilawah Al-Quran dulu. Kita kasih target misalnya, ini upahnya sekian dan sekian, ini tidak ada. Tapi kalau dalam rukiah seperti tadi, nah pernah contohkan tadi, para sahabat tadi. Nah, barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab ma tafi ila huna mudahuna in qawlan min fa'ukum subhanahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh